وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Sebelum saya memulai majelis pada pagi hari ini, saya ingin mengoreksi dari apa yang telah saya sebutkan kemarin yang berkaitan dari athar Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah, yang ucapan beliau kemarin saya sebutkan bahwasanya itu dinukil dari sebuah risalah yang beliau miliki, begitu saya sebutkan, yang berjudul Risalah Ta'liqat fi Fathil Bari. Dan ini merupakan kesalahan dan kekeliruan dari diri saya pribadi yang fakir akan ilmu din. Al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah tidak memiliki risalah tersebut. Bahkan yang benar adalah ucapan dari Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah yang kemarin saya sampaikan merupakan sebuah penukilan yang datang dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah pada kitab beliau Syarah Sahih Al-Bukhari Fathul Bari, dengan judul dan halaman sesuai yang seperti kemarin saya sebutkan, yaitu jilid ke-11 halaman ke-230. Yang ketika itu Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menjelaskan dan menukilkan ucapan Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah pada sebuah pembahasan yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah yang berjudul Kitab Ar-Riqaq, yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan dunia dan amalan-amalan yang penting untuk dilakukan. Kemudian dijelaskan di situ bab la isha illa isha al-akhirah, dan tersebutlah sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sangat banyak sekali manusia itu lalai, merugi ketika mereka tidak memanfaatkan dua kenikmatan tersebut, dan banyak manusia yang tertipu untuk mensyukuri dua nikmat tadi, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, ternukillah ucapan dari Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah yang kemarin kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada saudara saya yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentanbih dan memberikan kekeliruan yang telah saya sebutkan ini. Jazahumullahu khaira. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan, ada sebuah hadis, hadithul mawquf, yang datang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan insyaallah ta'ala hadis ini adalah hadis yang sahih dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Beliau berkata, isnaduhu hasan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf dengan nomor hadis 8973. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hadisnya, hadisul mauquf yang datang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim." Jika engkau dalam keadaan berpuasa. Ini nasihat dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Jika engkau dalam keadaan berpuasa, maka puasakanlah pendengaran-pendengaranmu, puasakanlah pula pandangan-pandangan matamu, dan puasakan pula lisanuk, ucapan-ucapanmu, anil kadzibi wal ma'athim, dari kedustaan-kedustaan dan yang dapat mendatangkan kemaksiatan, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wada adzal khadim, dan tinggalkanlah dari menzalimi, dari mengganggu saudara-saudara kalian yang membantu kalian. Waliyakun alaika waqarun wa sakinatun yawma siyamik, dan hendaknya tatkala engkau melaksanakan ibadah puasa, apakah itu puasa wajib ataukah puasa sunnah. Yang sedang kita berada di atasnya sekarang adalah puasa al-wajib, shaum Ramadan. Alaika wa Qarun, hendaknya engkau, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, hendaknya engkau bersikap tenang. Jangan terburu-buru dalam bersikap, dalam menyelesaikan satu masalah. Tenang, bersikap tenang. Beribadah, jangan terburu-buru. Melakukan qiraatul Quran, jangan terburu-buru, tenang. Bertahap. Kemudian kata beliau, wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan, yauma fitrika wa yauma suyamika sawa'un, dan janganlah engkau jadikan hari tatkala engkau tidak berpuasa dan hari tatkala engkau berpuasa adalah sesuatu yang sama. Jadi dibedakan. Ini nasihat beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Jangan kita menyamakan kondisi kita tatkala sedang berpuasa dan sedang tidak berpuasa. Dalam artian, tatkala kita berada di bulan Ramadan dan selain di bulan Ramadan, haruslah kita bedakan antara keadaan kita. Kalau di bulan Ramadan, tatkala kita sedang berpuasa wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dan umat manusia sebelum kita, maka hendaknya menjaga lisan-lisan kita, menjaga pendengaran-pendengaran kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penglihatan-penglihatan kita. Karena hakikat dari seorang yang berpuasa bukanlah hanya sekedar menahan makan dan minum, menahan haus atau dahaga dan lapar yang dia rasakan. Itu hanya sekian poin dari banyaknya poin seorang yang harus menjaga dirinya dari siam, berpuasa. Yang mana target utama dari seorang yang melakukan puasa, khususnya puasa wajib, adalah la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan disinilah madrasatu Ar-Ramadan, tempat kita untuk melatih supaya kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dengan melakukan amalan soleh di bulan Ramadan dan menahan diri-diri kita dari melakukan kemaksiatan, ma'athim, dosa, perangkap-perangkap syaitan yang kita ikuti. Kita tahan diri-diri kita untuk itu semua pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Karena ini hanya sekali, khawati fillah ra'ani wa'ra'akumullah, hanya satu bulan dalam 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala adakan di muka bumi ini. Jadi hendaknya kita mengikuti nasihat dari salaf kita, yaitu sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral ikhwah ra'ani wa'ra'akumullah, kemarin kita telah sampai dalam pembacaan risalah kita yang disampaikan oleh Syekhuna Rabi' hafizahullah wara'ah, dari apa-apa yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, bahwasanya syurga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah akan didekatkan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, inilah yang dijanjikan kepada mereka-mereka yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Azza wa Jal, dan selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka hidup di dunia. Dan ini adalah salah satu realisasi nyata dari seorang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Yang mana tatkala seorang memiliki hati yang selamat, yang tidak berpenyakit, yang tidak dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan condong untuk melakukan amalan soleh yang itu merupakan buah dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi poin penting dari ucapan beliau hafizahullah wara'a, dia akan mudah untuk menerima al-haq, akan mudah untuk menerima al-haq. Kemudian kemarin telah kita baca pula dari apa yang dinukilkan oleh beliau hafizahullah wara'a dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan darah-darah kaum muslimin, harta-harta mereka, dan harga diri mereka adalah sesuatu yang haram. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darah-darah kaum muslimin untuk ditumpahkan, harta-harta mereka untuk dirampas, dan harga diri mereka untuk dihinakan. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwasanya hurmatul mukmin, keadaan atau mulianya seorang mukmin itu lebih agung, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mulianya Ka'bah al-Musyarrafah. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada ta'liq nomor 2 yang bisa antum lihat di bawah, sesuai dengan hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang mana pada satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Ka'bah. Faqal, kemudian beliau berkata, "Ma a'zama hurmatuk." Betapa mulia engkau wahai Ka'bah, wahai rumah Allah Subhanahu wa taala. Walal mu'min min a'zami hurmata indallahi mink. Akan tetapi, kata beliau seraya melihat Ka'bah, sesungguhnya kemuliaan diri seorang mukmin itu lebih agung daripada engkau wahai rumah Allah, wahai Ka'bah al-Musyarrafah. Disebutkan alasannya oleh beliau di sini, innallah harrama minka wahidah. Sesungguhnya engkau telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu sebab, yaitu engkau adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah suci yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kiblat kaum muslimin. Hanya satu sebab. Akan tetapi kata beliau alaihi salatu wassalam, muharrama minal mu'mini thalatha. Sementara jiwa seorang mukmin, diri seorang mukmin itu dimuliakan dari tiga sisi. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam, damuhu, darah-darah mereka haram untuk ditumpahkan. Wa maluhu, dan harta-harta mereka tidak boleh untuk dirampas. Wa ayyadhunna bihi dhanna sawu, dan tidak boleh seorang itu bersu'udhan, berburuk sangka kepada saudaranya sesama mukmin. Jadi Ka'bah al-Musyarrafah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sebab, yaitu karena kiblat kaum muslimin, karena dia rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang mukmin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiga sisinya, dari hartanya, dari darahnya, dan dari harga diri yang dimiliki oleh seorang mukmin tersebut. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman jilid yang kelima halaman 296 sampai 297. Nomor hadis 6706. Begitu pula Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya hadis yang kita baca tadi sanadnya adalah sanad yang hasan. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi'ah hafizahullah wa ra'ah di dalam risalah ini. Yang mana kata beliau, hurmatul mu'min laisat sahlah. Kemuliaan diri seorang mukmin bukanlah satu hal yang remeh. La nastahin wa nastakhif bi'aradin nas. Tidak boleh kita hinakan dan tidak boleh kita cela harga diri manusia, terlebih seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan peringatan penting, idza kana mubtadi'an dhallan. Kalau seorang mukmin tadi adalah seorang mubtadi' yang sesat, au kafiran musyrikan, ataukah dia seorang kafir musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, fihi khatarun 'alan nas. Ini yang perlu digaris atasi. Fihi khatarun 'alan nas. Pada diri-diri mereka tersebut terdapat syubhat-syubhat yang bisa membahayakan manusia yang ada di sekelilingnya, yang bisa membahayakan manusia, kaum muslimin, umat Islam. Bayyin. Nasihat dari beliau hafizahullah wa ra'ah, jelaskan tentang keadaan seorang yang sesat tadi. Hadza minal jihad, karena ini adalah bentuk dari jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyarat, dengan syarat, an tukhlisa lillahi tabaraka wa taala la lihawak, dengan syarat engkau menjelaskan tentang kejelekan seorang ahlul bid'ah wad dalal tadi, menjelekkan seorang kafir musyrik tadi. Syaratnya mengikhlaskan ucapan tersebut, mengikhlaskan tahdzir tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar berniat untuk menjelaskan kepada umat tentang kejelekan mereka, bahaya mereka, syubhat-syubhat mereka. La li hawak. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, bukan karena hawa nafsumu. Fa idza kana li hawak, kalau saja engkau mentahdzir dia, menjelaskan kejelekan dia, ahlul bid'ah wad dalal, mubtadi'ah hizbiyah, ataukah kafir musyrik, Kata beliau, kalau engkau menjelaskan kejelekan-kejelekan mereka karena hawa nafsumu, didorong karena hawa nafsumu yang tidak senang kepada mereka, wali syifa'i ghalili haqdik, atau dengan tujuan karena engkau memiliki hasad dan kedengkian kepada orang tersebut, fahadha la yasdur min qalbin salim, yang seperti ini tidak akan muncul dari hati yang selamat. Artinya hati yang berpenyakit. Kalau kita mentahdzir seseorang, memperingatkan, menjelaskan syubhat-syubhat mubtadi'ah ahlul bid'ah wad dalal karena hawa nafsu kita, karena kita punya hasad, kepentingan-kepentingan pribadi, tendensi-tendensi tertentu, karena kita mungkin pernah ditipu oleh dia atau pernah disakiti hati oleh dia dan yang semisalnya, dari perkara-perkara dunia. Toh kebetulan dia memiliki satu kesesatan, satu syubhat, dan kita memperingatkan umat dari dia, mentahdzir umat dari dia karena hawa nafsu kita, maka itu tidak keluar dari qalbun salim, kata beliau, bukanlah keluar dari hati yang selamat. Wallahi, demi Allah, law kunta 'alal haqq, kalaulah engkau berada di atas al-haq, wa anta turid an tashfiya qalbak wa ghalil haqdik bin insan, akan tetapi engkau ingin menyembuhkan hatimu dari sakit tadi dan ingin menghilangkan hasad dan dengki yang ada di dalam hatimu kepada orang tersebut, lakana hadha khataran 'alaik, justru ini bisa menjadikan bumerang untuk dirimu, membahayakan dirimu. Wa kana hadha dalilan wa burhanan annaka fasidul qalb, atau annaka fasidul qalbi, sungguh ini merupakan sebuah dalil, sebuah tanda bahwasanya engkau memiliki hati yang rusak. Tidak keluar dari hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan al-haq, dalam memperingatkan manusia dari syubhat-syubhat, kalau dilandasi dengan sakit hati dia, hawa nafsu dia. Fal jihadu fi sabilillah, karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, bisayfi wa sinan, dengan senjata-senjata dan dengan pedang-pedang, wal qalami wal bayan, dan jihad yang diadakan dengan penjelasan, tulisan, yahtaju ilal ikhlas, butuh yang namanya keikhlasan. Telah kita sebutkan kemarin bahwasanya jihad terbagi dua, yang langsung di medan perang sana membunuhi atau memerangi, membinasakan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, yaitu yang dilakukan oleh para ulama kita dalam menerangkan kebatilan dengan tulisan-tulisan mereka, dengan ceramah-ceramah mereka, penjelasan-penjelasan mereka tentang kebatilan orang-orang sesat. Ini jihad fi sabilillah. Yahtaju ilal ikhlas. Yang seperti ini, kata beliau, membutuhkan yang namanya keikhlasan. Wallahi, demi Allah, lawis tushhida fi sabilillah, jika ada seorang yang mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala di medan perang, wa kutti'a irban wa huwa la yuridu bihadzal jihad wajhallah, lakana min ahli nar. Jika ada seorang yang mati syahid di medan peperangan, di jihad fi sabilillah, mati syahid di medan perang, wa kutti'a irban, dan anggota tubuhnya dipotong satu persatu, yang menunjukkan tentang dahsyatnya peperangan yang ada bersama kufar. Kemudian kata beliau, wa huwa la yurid, akan tetapi dia tidak menginginkan dari jihad dia, peperangan tersebut, wajah Allah Subhanahu wa taala, niat-niat duniawiyah yang lainnya. Apakah ingin disebut sebagai pemberani? Apakah ingin disebut sebagai orang yang berani membunuh kafir, melawan orang-orang kafir, atau dipuji, dan yang semisalnya dari perkara-perkara duniawiyah? Lakana min ahli nar, sungguh dia akan menjadi penduduk neraka, kata beliau. Padahal siksaannya luar biasa, mati di medan perang dan satu persatu anggota tubuhnya dipotong oleh kaum kafir, tidak membantu dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ikhlas. Tidak memurnikan niatnya dalam berjihad, dalam berperang tersebut, wajah Allah Subhanahu wa taala, syurganya. Walau anfaqa mithla jabalid dunya atau jibalid dunya dhahaban, walaupun dia adalah seorang yang berinfak, bersedekah dengan satu gunung emas ketika dia hidup di dunia, wa fiddah, ataukah satu gunung perak, wa huwa la yurid wajhallah, akan tetapi yang dia inginkan bukanlah wajah Allah Subhanahu wa taala, lakana min awwali man tusa'ar bihin nar, maka dia akan termasuk dari orang-orang yang pertama kali, awwal man tusa'ar, pertama kali dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, wal iyadhu billah. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, unzuru at-ta'liq. Nomor satu di situ ada ta'liq kama ja'a fil hadis, sebagaimana di dalam hadis. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qal, Abu Hurairah berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkisahkan kepada diriku, annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza kana yaumul qiyamah yanzilu ilal ibadi liyaqdiya bainahum, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat akan turun kepada hamba-hambanya untuk melihat masing-masing dari mereka, wa kullu ummatin jathiyah, dan ketika itu seluruh manusia baik mukmin ataukah kafir, mereka sedang tertunduk berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada mereka, fa awwalu man yad'u bihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali memanggil, rajulun, seorang, jama'al Qur'an, yang telah menghafal Al-Qur'anul Karim. Wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah, dan yang dipanggil urutan kedua adalah seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun katsirul mal, dan yang ketiga adalah mereka orang yang memiliki harta yang berlimpah. Wa dzakara fihi, dan di dalam hadis tersebut kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan, yaqulullahu lil qari, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menanyakan kepada sang qari, apakah benar dirimu beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diriku? Maka dia katakan benar, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membantah, mementahkan pengakuan dia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada si penghafal Al-Qur'an tersebut, bal aratta ayyuqala inna fulanan qari, bahkan engkau tatkala menghafal Al-Qur'anul Karim dan beramal soleh dengan Al-Qur'an tersebut memiliki niat untuk bisa disebut sebagai seorang pembaca Al-Qur'an yang baik. Faqad qila dzak, sungguh dirimu telah diucapkan dan dijelaskan atau disebutkan sebagai seorang pembaca Al-Qur'an yang baik. Jadi niat duniawiyah dia untuk mendapatkan pujian dari manusia telah didengung-dengungkan oleh manusia yang lainnya. Dia sebagai pembaca Al-Quran yang baik, manusia-manusia menjelaskan kepada orang-orang yang di sekitarnya bahwasanya dahulu si fulan adalah seorang qari, seorang penghafal Al-Quran, dan memiliki bacaan Quran yang sangat baik sekali. Disampaikan hal itu di tengah-tengah manusia, padahal dia sudah meninggal, padahal dia sudah dijemput oleh ajalnya. Niat duniawiyah dia akan terlaksana nanti ketika dia hidup di dunia atau ketika dia meninggal, dan manusia-manusia yang hidup di dunia pun akan menyebutkan pujian-pujian tersebut untuk dia. Tapi itu tidak bermanfaat sedikit pun. Wa yakulullahu ta'ala lil munfiq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan kepada seorang yang berinfak tadi, bal aratta ayyuqal fulanun jawadun faqad qila dzak, engkau melakukan sedekah, melakukan infak, walaupun itu satu yang besar, sebesar gunung yang ada di dunia, apakah emas ataukah perak. Ini adalah ibarat, contoh misal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan di sini, yang diinginkan adalah seorang yang berinfak, akan tetapi dia memiliki niat yang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki niat untuk dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan langsung kepada dia, faqad qila dzak, sungguh engkau telah disebutkan di tengah-tengah manusia sana bahwa engkau adalah seorang yang dermawan. Engkau sudah mendapatkan apa yang engkau mau. Wa yakulullah lil maqtul. Kemudian dari orang yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, bal aratta ayyuqal fulanun jari', Tatkala engkau berjihad, yang engkau inginkan adalah engkau bisa disebut sebagai seorang yang pemberani. Faqad qila dzak. Dan sebutan itu pun telah didengung-dengungkan di tengah-tengah manusia sana, bahwasanya dirimu adalah seorang yang pemberani. Dia dapati apa yang dia inginkan. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayya. Kemudian kata Abu Hurairah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu semua, beliau menepuk dua lututku. Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk dua lutut Abu Hurairah radhiyallahu taala an, menunjukkan kedekatan hubungan yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala an. Faqal, kemudian beliau berkata, atau lantas seraya beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika tsalatsah awwalu khalqillahi tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah, atau tus'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Mereka bertiga, yaitu penghafal Al-Qur'an dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang berinfak dengan infak yang sangat besar sekali tapi tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul alaihi salatu wasalam, ulaik ats-tsalatsa, mereka bertiga awwalu khalqillah, orang-orang pertama yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, annaru yaumal qiyamah, ke dalam api neraka nanti pada hari kiamat. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh beliau. Begitu pula Al-Imam Ibn Khuzaimah di dalam sahihnya, dan Al-Imam Ibn Hibban pula di dalam sahihnya, Wal-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Dan berkata Al-Imam Al-Hakim bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih isnadnya, sanadnya, bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan pelajaran besar bagi kita dari hadis ini adalah pentingnya mengikhlaskan niat-niat kita dalam beramal soleh. Amal soleh apapun bentuknya, apakah itu yang zahir seperti sholat, apakah itu yang tersembunyi seperti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan soleh, baik anggota jawarih, anggota badan kita, ataukah hati kita yang melaksanakan amalan soleh tersebut, butuh yang namanya al-ikhlas. Begitu pula seperti yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah di dalam risalah ini, tatkala seorang melakukan amalan soleh berupa menjelaskan kebatilan, dan ini merupakan amalan soleh. Karena apa? Karena sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kejelekan orang-orang khawarij, amalan soleh. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang kejelekan mereka-mereka, orang-orang al-qadariyah. Di dalam sebuah sabda yang sahih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majus hadhihi al-ummah. Mereka yang memahami paham al-qadariyah, pemahaman sesat. Al-qadariyah namanya apa-apa dikaitkan dengan takdir, takdir dan takdir tanpa ada usaha dan upaya dari manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah majusi umat ini. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau mereka sakit jangan dijenguk, kalau mereka mati jangan disolati. Ini peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada al-bid'ah, perbuatan-perbuatan kebid'ahan yang menyelisihi akidah beliau alaihi salatu wassalam. Amalan soleh tentang bayan al-batil wa ahlul batil, menjelaskan kebatilan dan mereka yang mengosong kebatilan tersebut. Fal insanu fi kalamih, kemudian kata beliau menjelaskan di sini, seorang insan, seorang manusia, di dalam ucapannya, fi da'watihi, di dalam dakwah dia, fi dhabbihi anil haq was sunnah, di dalam pembelaan dia terhadap al-haq dan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, la yakfi an taqulal haq, tidak cukup tatkala dia hanya sekedar menyampaikan al-haq, tidak cukup. La budda ay yurafiqa dzalikal ikhlas, harus dibarengi ucapan-ucapan al-haq tadi, membela Al-Qur'an, membela sunnah tersebut harus dibarengi dengan keikhlasan. Jangan keluar-keluar membela Al-Qur'an, membela Al-Qur'an tapi amalannya jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketidakjujuran. Membela Al-Qur'anul Karim tatkala lisannya menyebutkan itu semua, yang seharusnya dia pun membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan-amalan jawarih dia, amalan-amalan zahir dia pun harus berjalan sesuai dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Jangan membela Al-Quran, akan tetapi amalannya jauh dari Al-Quran wal'iyadzubillah, bahkan jauh dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Harus sejalan. Tatkala seorang menjelaskan al-haq, membela Al-Quran, membela sunnah, labud, harus, kata beliau, ayyurafiq dhalikal ikhlas, harus dibalengi pula dengan yang namanya keikhlasan. Wa husnun niyah, dan niat yang baik. Wa husnul qasdi, atau wa husnul qasdin, dan tujuan yang baik. Ini penting sekali. Karena tatkala kita ingin membela al-haq, mendakwahkan al-haq, mengucapkan al-haq tanpa tujuan yang baik, maka itu semua tidak bermanfaat. Harus kita memiliki as-sidq, kejujuran. Tanpa kejujuran semuanya akan hancur. Seorang yang mati-matian membela Al-Quran, yang mati-matian membela sunnah, kalau tidak jujur, tergelincir dia di atas kesesatan. Tidak bisa dia berada terus di atas da'watul salafiyah, di atas da'watul haq. Karena tidak jujur. Tidak memiliki niat yang jujur, tidak memiliki niat yang baik dalam menyampaikan dan membela al-haq tadi. Lau takallamta, kata beliau, kalau engkau berbicara bil-haq, dengan al-haq, yang kau bicarakan adalah Al-Quran, yang kau bicarakan adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, akan tetapi itu semua lihawak, didasari dengan hawa nafsumu, menginginkan tendensi-tendensi dunia, agar si fulan mendapatkan kejelekan, agar si Allah mendapatkan kesesatan, wali hadafin min ahdafik dunnawiyah, ataukah didasari ucapan al-haq tersebut karena tujuan, dari tujuan-tujuan duniawi, agar mendapatkan uang misalkan, mendapatkan materi, harta, pujian, tujuan-tujuan dunia yang hina. Kalau seorang menyampaikan al-haq, yang disampaikan al-haq, membela Al-Quran al-haq, membela sunnah al-haq, menjelaskan kebatilan al-haq, akan tetapi kalau itu semua dia lakukan dengan tujuan duniawi, maka kunu qad aradta wajh Allah, dan tidak engkau inginkan dari amalan-amalan besar tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wala kana hadzal kalam sadiran min qalbin mulib la min qalbin salim wala min qalbin salim. Ketahuilah bahwasanya pembelaanmu terhadap Al-Qur'an tadi, terhadap al-haq, terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah keluar dari hati yang rindu kepada Allah, tidaklah keluar dari hati yang selamat, tidaklah keluar dari hati yang bersih. Karena memiliki tendensi dunia, tujuan-tujuan hina dari keadaan atau kehidupan dunia ini yang fana. Fa amrul qalbi, kata beliau, maka perkara hati, apakah hati yang bersih ataukah hati yang berpenyakit, itu tergantung dari amalan seseorang, niat seseorang. Dan perkara hati ini, kata beliau, amrun azimun, perkara yang sangat besar sekali, yang harus diperhatikan dengan benar-benar. Idza saluha hadzal adu, jika hati tersebut baik, saleh, hadhil mudghah saluhal jasadu kulluh, ketika satu gempalan daging tersebut selalu bersih, selalu membela al-haq dengan jujur, saluhal jasadu kulluh, maka amalan-amalan zahir yang lainnya pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, dan jika hati tadi rusak, maka rusak pulalah amalan-amalan zahir yang akan keluar dari anggota tubuh dia. Wala siyamal lisan, terutama dari ucapan-ucapan dia. Fa fasadul kalami yadullu ala daghalin, sesungguhnya rusaknya kalam dia, ucapan-ucapan dia, jeleknya apa yang dia ucapkan, itu menunjukkan bahwasanya hatinya memiliki aib, hatinya memiliki penyakit. Wa fasadin fil qalb, dan menunjukkan bahwasanya hatinya sudah rusak. Hadza minal adillah ala nifaq, ini yang perlu diperhatikan. Na'udzubillah, kata beliau, ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kemunafikan. Tatkala seorang membela al-haq, membela Al-Quran, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi berbeda antara dalam dan luar, antara batin dan zahir berbeda, maka kata beliau ini adalah tanda-tanda besar bahwasanya hatinya terdapat penyakit an-nifaq, kemunafikan. Wa ala fasadil qalb, dan tanda-tanda tentang rusaknya hati dia. Wa wasafallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati fi muqabil qulubul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati hati-hati mereka yang beriman. Qulubun munibah, hati-hati yang akan rindu selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qulubun salimah, hati yang selamat. Itu berbeda dengan jenis hati yang di atas tadi, yang berbeda antara al-batin dengan kezahirannya. Kalau hati-hati mereka yang beriman, hati-hati mereka yang munibah, salimah, selamat, dan bersih dari penyakit-penyakit yang ada, tidak akan beda antara dalam dan luar. Tidak akan beda antara al-batin dengan zahir. Zahir dia membela al-haq. Zahir dia menjelaskan kebatilan. Dalam hatinya pun demikian. Tidak lantas tatkala dia menyebutkan al-haq, membela al-haq, dan menjelaskan kebatilan, hatinya berpenyakit. La. Ini bukan hati yang beriman, kata beliau. Wa qad dzakartu lakum min awsafi qulubil munafiqin, dan telah aku sebutkan kepada kalian, kata beliau hafizahullah wara'a, tentang sifat-sifat hati orang-orang munafik, annaha maridah, karena sesungguhnya hati mereka adalah hati yang berpenyakit, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada mereka, kama wasafahullah. Wa min qulubil kafirin, dan yang lebih parah lagi adalah keadaan hati orang-orang kafir. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Ini jenis hati yang lebih parah daripada hati yang munafik tadi. Kalau hati yang munafik, zahirnya dia membela al-haq secara zahir, secara nampak dia membela Al-Quran, membela sunnah, akan tetapi batinnya rusak, tidak melakukan ketaatan, bahkan bermaksiat kepada Allah wal'iyadzubillah. Ini tanda kemunafikan. Kata beliau, yang lebih parah adalah jenis hati orang-orang kafir. Yang dinukilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fussilat ayat kelima, وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ. Sesungguhnya mereka berkata, bahwasanya hati kami sudah berada di sebuah ruangan yang tertutup. مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ. Dari apa yang kalian dakwahkan, dari apa yang kalian ajak kepadanya. Wa fi adzanina waqrun, dan pada pendengaran-pendengaran kami sudah ada sumbatan. Wa min bainika wa bainika hijab, dan antara kami dengan kalian, kata mereka, hati-hati orang kafir, sudah terdapat penyekat, sudah terdapat hijab. Fa'mal, beramallah sesuai dengan yang engkau mau. Innana amilun, dan kami pun akan beramal sesuai dengan yang kami mau. Jenis hati yang parah ini, yaitu orang-orang kafir, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tanggapan mereka tidak seperti orang munafik. Kalau seperti orang munafik diterima, iya wahai Rasulullah, saya terima dakwah engkau, saya akan masuk ke dalam Islam. Akan tetapi di belakang tidak. Zahirnya saja yang nampak menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi batinnya tidak menerima Rasul alaihi salatu wasallam. Orang kafir zahir maupun batin sama, menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci mati. Kenapa? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu qulubuna fi akinnah, hati-hati kami sudah tertutup. Mimma tad'una ilai, dari apa yang engkau ajak untuk bertauhid, sudah tertutup, tidak ada celah lagi untuk menerima dakwatul Islam, untuk menerima risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi adzanina waqar, dengan terang-terangan mereka mengatakan ini kepada utusan-utusan Allah, dan pada telinga-telinga kami sudah terdapat waqarun, sumbatan-sumbatan, tidak bisa lagi menerima al-haq, tidak bisa lagi menerima Al-Quran, tidak bisa lagi menerima syariat sunnah sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi mereka mengatakan, wa min bainina wa bainika hijab, antara kami dengan kalian sudah ada sekat, sudah ada penghalang, hijab. Fa'mal, silahkan engkau berdakwah kepada selain kami, innana amilun, kami pun akan melakukan apa yang kami yakini. A'udzubillah minat dalal. Betapa kerasnya hati mereka, orang-orang kafir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari jenis hati yang seperti ini. Tidak mau sama sekali, mendengar al-haq saja tidak mau. Kemudian kata beliau, ma'al asaf, akan tetapi yang sangat disayangkan, anna mithla hadhil awsaf, sifat-sifat yang seperti ini, laisat qasirah alal kafirin, tidak hanya sekedar mereka orang-orang kafir yang berperangai dengan sifat-sifat tersebut, wala alal munafiqin, dan tidak hanya mereka orang-orang munafik yang berperangai dengan sifat-sifat yang tadi, tidak mau mendengarkan al-haq. Dengan tegas mengatakan, kami dan engkau berbeda, silahkan engkau berdakwah dan kami pun melakukan apa yang kami yakini. Ini tidak terkhusus, kata beliau, terjadi hanya kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bal, akan tetapi, wallahi mawjudah, demi Allah yang demikian ini ada, fi kathirin min ahlil batil, ada di sisi mereka orang-orang yang berada di atas kebatilan. Minal muntasibina ilal Islam, yang mana mereka itu berada katanya di atas jalur Islam, di atas jalur Al-Quran, di atas jalur Sunnah. Lisanu halihim hadha, wa illam yakun lisanu maqalihim, keadaan mereka demikian, walaupun tidak terucap pada lisan-lisan mereka. Maksudnya apa? Yang dimaukan oleh beliau di sini, hafizahullah wa ra'a, keadaan ahlul bid'ah wad dalal, ahlul batil yang merupakan sekte-sekte sesat dari Islam, apakah itu Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah dan misalnya, ahlul bid'ah wad dalal. Kalaupun mereka tidak mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang kafir yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulubuna fi akinnah, hati kami sudah tertutup. Kemudian kata mereka, fi adhanina waqar, pada telinga-telinga kami sudah tersumbat, sudah ada sumbatannya. Wa min bainina wa bainika hijab, antara aku dengan engkau ada hijab, pembatas, halangan. Kalaupun kata beliau hafizahullah wa ra'ah, mereka ahlul bid'ah wa dhalal tidak mengucapkan ini dengan lafad-lafadnya, akan tetapi keadaan mereka mirip seperti ini. Artinya apa? Mereka tidak mau mendengarkan al-haq. Mereka menganggap bahwasanya antara al-haq dengan al-batil sudah ada dinding penyekatnya, sudah ada hijab, tidak bisa lagi diterima. Wa fi adhanina waqar, walaupun mereka tidak mengatakan di telinga kami ada sumbatan, tapi tatkala al-haq disampaikan tidak mau didengar. Apakah sama? Atau apa bedanya antara orang kufar dengan mereka? Hanya saja orang-orang kufar adalah orang-orang yang berani menentang Rasul, menentang utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berani. Keadaan ahlul bid'ah wa dhalal, ahlul batil, sama seperti keadaan orang-orang kufar dalam hal menolak al-haq. Nasihat disampaikan kepada mereka tapi ditolak. Lisanul hal, keadaan mereka mencerminkan apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Kemudian kata beliau di sini, hafizahullah wa ra'ah, lakinnahum sarahu wa qalu qulubuna fi akinnah, keadaan mereka orang-orang kafir berani untuk terang-terangan dan mengatakan bahwasanya qulubuna fi akinnah, hati-hati kami berada pada tutupan yang menutup antara al-haq dengan al-batil, membedakan antara al-haq dengan al-batil. Ya'ni ma nafham wa la naqbal, yang dimaksudkan adalah kami tidak memahami al-haq dan kami tidak akan menerima al-haq. Ini sarahah, terang-terangan orang-orang kufar. Wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun fa'mal. Silakan engkau beramal, silakan engkau berdakwah, silakan engkau nasihati, tapi selain kami. Kami sudah berada di atas keyakinan. Ini terang-terangannya orang-orang kafir. Wa qala Allahu fihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-171, summun bukmun umyun fahum la yaqilu. Mereka itu hakikatnya adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu dan mereka itu buta sehingga mereka la yaqilun, tidak mengerti dan tidak mau memahami apa yang datang dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mathalul ladzina kafaru, permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an awal ayat ini, Al-Baqarah ayat 171. Permisalan mereka orang-orang kufar adalah kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'. Seperti permisalan orang-orang yang sedang menggembala hewan-hewan ternak, binatang-binatang ternak. Bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Yang mana binatang ternak tersebut tidak bisa dipanggil, tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa diajak berbincang. Yang ada di sisi mereka hewan-hewan ternak adalah du'a'a wa nida'a, hanya sekedar seruan-seruan. Dan ini dimaklumi oleh para penggembala mereka. Summun bukmun umyun fahum la ya'kilun. Dan hakikat dari mereka orang-orang kafir adalah seperti binatang ternak tadi, karena summun bukmun umyun fahum la ya'kilun. Mereka itu adalah orang-orang yang tuli dari kebenaran, bisu dan buta dalam melihat al-haq dan menerima al-haq. Fahum la ya'kilun, yang mengantarkan mereka tidak bisa mengerti dan memahami kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'a hadhihi tujadu inda kathiri min ahli al-batil wa ahli al-bid'ah. Keadaan yang seperti ini sangat banyak kita dapati di tengah-tengah mereka ahlul batil dan ahlul bid'ah. Ya'rifud da'wah salafiyah, yang mana mereka mengetahui dakwah salafiyah. Bahkan dakwah salafiyah syarraqat wa gharrabat fi awsati ahli al-bid'ah. Telah ada di tengah-tengah ahlul bid'ah wa dhalal wa hum kathirun, sementara mereka banyak. 73 firqah, orang-orang sesat, kelompok-kelompok, sekte-sekte yang telah keluar dari jalurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau 73 firqah, ada 73 golongan, mereka banyak. Syarraqat wa gharrabat wa intasharat al-kutub wa intasharat al-ashritah, yang mana karya-karya para ulama, kaset-kaset para ulama yang berisi nasihat-nasihat untuk mereka kembali kepada al-haq, menerima al-haq, menerima nasihat-nasihat yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di tengah-tengah mereka. Wa dhahabat du'at huna wa hunak, dan para dai-dai salafiyah pun telah pergi ke sana dan ke sini. Maksudnya adalah telah pergi keluar untuk berdakwah menyampaikan al-haq. Wahdallahu ba'dun nas, atau wahdallahu ba'dan nas, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan hidayah kepada sebagian manusia. Wa katsirun minhum lisanu halihim, dan kebanyakan mayoritas dari mereka keadaannya adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaih, hati-hati kami sudah tertutup dari apa yang kalian dakwahkan, dari apa yang kalian ajak. Wa fi adhanina waqar, dan di dalam pendengaran-pendengaran kami sudah ada sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan pada atau antara kami dan engkau sudah ada penghalang, sudah ada hijab. Fa'amal innana amilun, beramallah engkau sesuai apa yang engkau mau dan kami pun akan beramal. Ini lisanul hal mereka, keadaan mereka. Walaupun tidak terlafadzkan hal ini, mereka tidak terang-terangan, kami menolak al-haq, kami menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami menolak Al-Quranul Karim. Telinga kami sudah ada sumbatan untuk menerima al-haq. Tidak. Mereka masih malu-malu kucing. Tidak mau mengatakan dengan terang-terangan. Keadaan-keadaan mereka lah yang menunjukkan dan mencerminkan apa yang ada di dalam hati mereka. Bal, kata beliau, hafizahullah war'ah, ba'dul qulub, sebagian dari hati-hati, tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari hati-hati kaum muslimin, kaum mukminin, mendengarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatakallam ma tadri madza yaqul. Tatkala dia mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak memahami apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasma' Rasulullah, hati-hati tersebut mendengar sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, sementara dia mengatakan madza yaqul, apa yang dimaksudkan oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Allahu azza wa jalla fi surati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Muhammad ayat ke-16, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yastami'u ilaik," di antara mereka ada yang mendengarkan ucapanmu wahai Rasulullah, "hatta idza kharaju min indik," tapi tatkala mereka keluar dari majelismu, "qalu lil ladzina utul ilm madza qala anifa," mereka mengatakan, orang-orang yang berpenyakit tadi hatinya menanyakan kepada sahabat-sahabat yang hadir di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sudah bubar majelis, mereka bertanya kepada sahabat-sahabat Rasul, "Madza qala anifa?" Apa yang diucapkan tadi oleh Rasulullah? Na'udzubillah. Ulaik alladzina taba'allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang hatinya sudah terkunci mati. Dan pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang fasih, mudah difahami ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau. Durus, pelajaran-pelajaran beliau sangat mudah untuk difahami. Akan tetapi orang-orang yang berpenyakit tadi, yang mengikuti hawa nafsu mereka, dan ini adalah hakikat dari ahlul bid'ah wa dhalal. Oleh karena itu sebagian para ulama kita menyebutkan mereka orang-orang yang terus berada di atas kebid'ahan sebagai ahlul ahwa. Kenapa dinamakan ahlul ahwa? Karena hakikatnya mereka terus mengikuti hawa nafsu. Tatkala al-haq disampaikan, hawa nafsu mereka menolak. Ketika Al-Quran disampaikan dengan pemahaman salaf, bukan dengan pemahaman mereka. Kalau dengan pemahaman mereka, boleh membunuh kaum muslimin yang keluar dari kelompok mereka. Dengan pemahaman salaf, pemahaman sahabat-sahabat Nabi, pemahaman tabi'in, pemahaman atba'ut tabi'in, yang tidak membenarkan apa yang ada di sisi mereka, tapi hawa nafsu mereka bertolak belakang dengan itu semua. Ditolak. Disebut sebagai ahlul ahwa karena mengikuti hawa nafsu mereka. Sekali lagi kembalinya adalah kejujuran. Kalau mereka tidak jujur dalam mengikuti, meniti jalur Al-Quran, meniti jalur sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa mereka sampai kepada jalur al-haq. Yang mana jenis hati yang berpenyakit, yang modelnya tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima nasihat dari ahlu sunnati wal jamaah, tidak mau menerima nasihat yang berada di atas da'watus salafiyah, mereka akan cenderung untuk mencela da'wah salafiyah, menjelek-jelekkan da'watus salafiyah, bahkan berani berdusta atas nama ulama-ulama besar dalam menjelek-jelekkan da'wah salafiyah. Kebencian mereka berada khususnya kaum sufiyah pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sebutkan kemarin pembukaan yang berkaitan dengan kedustaan-kedustaan, murni kedustaan-kedustaan yang nyata. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab begini, begitu, kebencian yang sangat kepada beliau. Padahal yang dibawa oleh beliau adalah Al-Quran, yang dibawa oleh beliau adalah sunnah, yang dibawa oleh beliau adalah mereka-mereka yang berada di atas pemahaman salafus salih. Athar-athar, ucapan-ucapan para a'immatus salaf, al-imamu Syafi'i, al-imamu Malik, al-imamu Abu Hanifah, wal-imamu Ahmad, itu semua dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, akan tetapi didustakan semua oleh mereka. Bahkan kebenciannya luar biasa kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Bahkan sampai menuduh bahwa beliau adalah orang yang mudah untuk mengkafirkan sesama. La. Tuduhan-tuduhan dusta. Yang mana tatkala ini dibiarkan dan tidak dijelaskan di tengah-tengah umat, maka umat akan bingung yang mana al-haq, yang mana batil. Harus disampaikan. Satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada mereka, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan bukti-bukti kalian kalau memang kalian adalah orang yang jujur. Kalau mereka orang yang jujur dan menuduh bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang bertanggung jawab atas tergulingnya kerajaan Malik Saud pada zaman itu, datangkan burhan, datangkan bukti bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah adalah orang yang mengkafirkan mereka-mereka yang di luar dakwatus salafiyah, di luar ahlu sunnati wal jamaah, kata mereka di luar pemahaman Wahabi, hatu burhanakum, mana buktinya? Kita bahas permasalahan ini dengan ilmiah. Tapi kalau semua sekedar tuduhan dusta, al-isya'at al-kadhibah, hanya akan mengantarkan kaum muslimin terhijab, tersekat antara mereka dengan al-haq. Tidak mau mendengar al-haq karena sudah seperti itu tadi kondisinya. Kedustaan-kedustaan yang nyata, kedustaan yang besar yang ada di sisi mereka dalam menuduh para ulama us-salaf, begitu pula dalam menuduh al-haq sebagai dalang dari pemecah belah kaum muslimin atau umat manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada hari Sabtu jam 10 pagi, dan insyaallah akan kita lanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wara'a yang berkaitan dengan mereka orang-orang yang berpenyakit hatinya yang ada di hadir, yang ada dan hadir di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut mendengarkan, akan tetapi ketika keluar dari majelis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka mengatakan madza qala anifa, apa yang diucapkan oleh dia tadi, menunjukkan hati-hati mereka adalah hati-hati yang berpenyakit, dan akan dijelaskan oleh Syekh hafizahullah wara'a terkait dengan hal ini. Wa jazahumullahu khaira, subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.